Waktu itu Eva Celia akan sekolah keluar dan Mbak Hani tulis lirik ini sama Pipo ya, sama kakakku juga mau sekolah. Gak jauh sih ke Jogja, kalau Eva jauh, itu aja jauh ke LNC. Jadi Mbak Hani tulis lagu ini untuk mengingat-ingat Eva dan kakak saya Silvi. Thank you.